إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada hadirin dan hadirat، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 14 Rabiul Akhir 1425 Hijriah, atau tanggal 3 Juni 2004. Alhamdulillah, kita berkumpul di Masjid Al-Azhar Pondok Kopi untuk mengkaji tentang yang berkaitan tentang Yaumul Akhir, yaitu Al-Iman Bil Yaumil Akhir, iman kepada Yaumul Akhir, yaitu tentang hari kiamat dan apa-apa yang terjadi sesudahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengkaji tentang masalah iman Bil Yaumil Akhir, karena masalah ini termasuk masalah yang penting yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyebutkan dalam ayat yang panjang dalam surah Al-Baqarah tentang laisal birra, disebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir sampai akhir. Akan tapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang iman bil yaumil akhir. Kemudian juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman bil yaumil akhir. Ikhwan fil din a'azakumullah, kita membahas tentang yaumul akhir karena yaumul akhir ini seperti yang tadi saya katakan termasuk dari arkanul iman, dari rukun iman yang harus dibahas, yang wajib kita bahas dan terus dibahas supaya kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas tentang yaumul akhir. Banyaknya manusia yang berbuat dosa dan maksiat itu harus selalu diingatkan tentang yaumul akhir, tentang ahwalul qiyamah, tentang keadaan-keadaan pada hari kiamat yang sangat mengerikan dan menakutkan, yang dengan itu manusia akan jera dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena semua yang dilakukan oleh manusia maka akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian kita bahas juga tentang yaumul akhir ini agar kita selalu bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena Allah menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang disuruh kita segera untuk bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan kita bahas ini, maka kita harus selalu bertaubat kepada Allah sebagaimana Rasulullah setiap hari bertaubat lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali Nabi bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat kita bahas tentang yaumul akhir, di antaranya juga untuk melembutkan hati kita, melunakkan hati kita yang keras dengan kita selalu ingat kepada yaumul akhir. Kemudian juga di antaranya dengan kita beriman kepada yaumul akhir, kita akan menjaga diri dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang zalim, menganiaya, menzalimi orang lain, karena semuanya akan dihisab dan akan dituntut dan akan dikisos pada hari kiamat semuanya itu. Semua perbuatan hamba, antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, akan dituntut sampai hari kiamat. Dan keadilan yang paling adil, ya nanti pada hari kiamat, semua akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita meyakini iman kepada yaumul akhir, kita akan selalu berdoa dan meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena sukses yang abadi yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, itu orang yang sukses yang abadi. Jadi sukses yang abadi apabila seorang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi sukses yang abadi itu dimasukkannya seseorang ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu adalah orang yang sukses. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini, pada hari ini, pada hari Kamis, tanggal 14 Rabiul Akhir 1425 Hijriah, atau tanggal 3 Juni 2004, kita akan bahas tentang yaumul akhir ini. Sebelumnya saya akan bahas tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Baru setelah itu kita bahas tentang kiamat. Tentang tanda-tanda kiamat, kita tidak bahas secara keseluruhan, tapi sebagian dari tanda kiamat yang besar yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang mutawatir. Di antaranya yaitu munculnya Imam Mahdi. Di antara tanda kiamat yang besar, yang kubra, yaitu keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari langit, Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan yang lainnya. Tentang Imam Mahdi disebutkan di dalam kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahim yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan juga kitab-kitab yang lain yang membahas tentang ini, diantaranya juga tentang Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil. Disebutkan tentang Imam Mahdi. Kemudian juga di dalam kitab tentang Kisatul Masihid Dajjal wa Nuzul Isa alaihi salatu wassalam wa qatlihi iyahu oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu diantara kitab rujukan dalam pembahasan tentang Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Tentang Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi ini akan muncul di akhir zaman. Dia adalah seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Allah memberikan kekuatan kepada agama Islam dengan munculnya Imam Mahdi. Dia akan memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Imam Mahdi ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama bapaknya seperti nama bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Imam Mahdi ini yaitu Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, dari keturunan Fatimah binti Muhammad, dari anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Di antara ciri-cirinya, lebar dahinya, mancung hidungnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kata beliau, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab, Samira, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itulah igawan semata, pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak ada alasan baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Ini dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, halaman 26. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa nanti akan muncul di akhir umatku, yaitu Al-Mahdi. Allah mengairi bumi dengan turunnya hujan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dilimpahkan harta yang melimpah, kemudian binatang ternak semakin banyak, dan umat juga semakin banyak, dan dia akan hidup selama 7 tahun atau 8 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dikatakan sahih dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah di juz yang kedua. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Al-Mahdiyu min Ahlil Bait yuslihuhu Allahu fi lailatin. Al-Mahdi berasal dari Ahlul Bait, Allah memperbaikinya dalam 1 malam. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, kaifa antum idza nazala ibnu maryam fiikum wa imamukum minkum. Bagaimana dengan kalian apabila turun Nabi Isa bin Maryam kepada kalian sedangkan imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis-hadis tentang Imam Mahdi, riwayat-riwayatnya sahih. Ada sebagian yang dhaif, tapi yang saya bawakan dalam kesempatan ini adalah riwayat-riwayat yang sahih tentang akan munculnya Imam Mahdi. Bahkan dijelaskan dalam beberapa kitab bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi adalah mutawatir. Kemudian yang kedua, Dajjal. Pemahaman Ahlus Sunnah tentang Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar, sehingga mereka tidak terkena kepada fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Yang kedua, diantara ciri-ciri Dajjal, diantara cirinya dalam hadis-hadis Nabi disebutkan, seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta sebelah. yaitu picek, bagaikan buah anggur yang menonjol keluar. Di atas mata kirinya ada daging yang tumbuh. Tertulis di antara kedua matanya, dalam riwayat disebutkan kaf fa ra. Dalam riwayat yang lain jelas disebutkan kafir. Jadi di antara kedua matanya itu tertulis kfr. Dalam riwayat yang lain dengan jelas disebutkan kafir. Dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa menulis dan yang tidak bisa menulis. Dajjal adalah seorang mandul yang tidak punya anak. Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Maktubun baina 'ainayhi kaf fa ra yaqra'uhu kullu muslimin." Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang dajjal yang picek, yang buta sebelah, pendusta. Ketahuilah bahwa dajjal matanya juling, picek, sedangkan Allah tidak picek. Tertulis di antara kedua matanya KFR, dalam riwayat yang lain kafir. Yaqra'uhu kullu muslimin, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian poin yang ketiga dari yang kedua ini tentang dajjal, tempat keluarnya dajjal. Tempat keluar dajjal, dajjal ini akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, diiringi 70 ribu orang Yahudi Asbahan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Kemudian tempat yang dimasuki dajjal, dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah, karena Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Ketika dajjal tidak bisa masuk ke Madinah, maka kota Madinah berguncang 3 kali. Kemudian keluarlah orang munafik laki-laki dan munafik perempuan menuju kepada dajjal. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, keluar orang munafik laki-laki dan perempuan, fasik, orang fasik laki-laki dan fasik perempuan, menuju kepada dajjal. Itu yang dikatakan yaumul khalas, yaitu hari pembebasan, hari pembersihan kota Madinah dari orang munafik dan munafiqah, fasik dan fasiqah. Hadis tentang yaumul khalas ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Mihjan bin Al-Adru'. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid At-Tur. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'u Zawaid, mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi-rawinya sahih. Demikian juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini, rawi-rawinya thiqah, dalam Fathul Bari di juz yang ke-13. Kemudian tentang keberadaan dajjal di muka bumi. Dajjal berada selama 40 hari. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun. Sehari seperti sebulan. Sehari seperti sepekan. dan sisanya seperti hari-hari biasa. Waktu Nabi ditanya, bagaimana tentang sehari seperti setahun? Nabi menjawab, tentang sehari seperti setahun, bagaimana kita sholat padanya? Nabi menjawab, dalam kamu hitung, kamu kira-kira, uqduru qadrahu, kamu hitung, kira-kira saja kamu sholat, yang sehari seperti setahun itu. Kemudian tentang fitnah Dajjal, yang keenam dari poin yang kedua, tentang fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dajjal dikatakan fitnah yang paling besar karena Dajjal ini membawa dua sungai yang mengalir. Dajjal ini berjalan keliling ke muka bumi, di muka bumi ini membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih, yang lainnya terlihat api yang menyala-nyala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang mendapati hal itu, hendaklah ia masuk ke sungai yang tanpa api. Pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah. Itu adalah air yang sejuk. Ini riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan fitnah Dajjal yang paling besar lagi, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan dan dia menyuruh hujan untuk turun, langsung turun. Dia menyuruh tanaman untuk tumbuh, bumi ini untuk tumbuh, langsung tumbuh. Kemudian Dajjal menghidupkan orang mati dan yang lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, Dajjal ini akan dibunuh oleh Isa alaihi salatu wassalam di bab Ludz, suatu desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Jadi Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Bagaimana kita menjaga diri dari fitnah Dajjal? Yang pertama, penjagaan diri dari fitnah Dajjal yaitu berlindung kepada Allah dari fitnahnya setiap selesai dari tasyahud akhir. Jadi setiap selesai dari tasyahud akhir, kita berlindung dari fitnah Dajjal yaitu dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi setiap kita salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, di tasyahud akhir kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati, dan dari kejelekan fitnah masiihid dajjal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini selalu kita baca setiap sholat. Setelah kita baca tasyahud, kemudian salawat, kemudian kita baca isti'adzah ini dari fitnah Dajjal. Kemudian selanjutnya, penjagaan diri fitnah Dajjal yaitu menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi, usima min ad-dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari sahabat Abu Darda. Ada riwayat yang menyebutkan akhir surah Al-Kahfi, tapi yang pendapat yang rajih, yang kuat, yaitu awal surah Al-Kahfi. Jadi yang kuat yaitu menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Ini dikuatkan juga dari riwayat yang lain, dari sahabat yang lain, dari Nawas bin Sam'an, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, "Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi fa innaha jiwarukum min fitnatihi." Barang siapa di antara kalian yang mengetahui tentang fitnahnya Dajjal, maka bacalah awal-awal surah Al-Kahfi, karena sesungguhnya ia itu akan melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih. Jadi tentang surah Al-Kahfi ini, karena surah Al-Kahfi ini kita dianjurkan baca setiap hari Jumat, maka ini mudah untuk kita hafal 10 ayat yang pertama. Kita disunahkan baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Bahkan dijelaskan oleh Imam Syafi'i juga malam Jumat. Jadi malam dan hari Jumat disunahkan kita baca surah Al-Kahfi. Kalau setiap pekan kita bisa menghafal 3 ayat, itu dalam 3 pekan 3 Jumat sudah hafal 10 ayat. Jadi diusahakan untuk menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Kemudian diantara perlindungan kita dari fitnah Dajjal, yaitu kita harus menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikuti Dajjal ini. Kemudian diantaranya lagi untuk menjauhi fitnah Dajjal, yaitu tinggal di Mekah dan Madinah. Karena orang yang tinggal di Mekah dan Madinah selama dia beriman kepada Allah dan dia melakukan amal-amal yang soleh, dia menjauhkan sifat nifak dan kefasikan, maka dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Seandainya dia tinggal di Mekah atau Madinah, tapi dia fasik, banyak berbuat dosa dan maksiat, atau dia munafik, dia akan keluar mengikuti Dajjal nantinya. Seperti hadis yang sudah saya bacakan tadi dalam riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad, itu yang dikatakan Yaumul Khalas. Jadi tinggal di Mekah dan Madinah itu yaitu dengan iman dan ketakwaan kepada Allah, bukan sekedar tinggal di Mekah dan Madinah. Dan riwayat-riwayat tentang Dajjal ini riwayatnya mutawatir, hadis-hadisnya mutawatir. Kemudian yang ketiga dari tanda kiamat yang besar, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sifat-sifat yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Jadi setelah turunnya Dajjal yang membuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun ke muka bumi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun di Menara Putih. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus di Syam. Nabi Isa menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhan tetesan-tetesan itu bagi manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium bau nafasnya, melainkan akan mati. Padahal bau nafasnya sejauh mata memandang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2937 dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun di tengah golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun bergabung dengan at-ta'ifah al-mansurah, dengan golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan berperang bersama kaum muslimin untuk memerangi Yahudi. Jadi bergabung dengan ta'ifah al-mansurah, golongan yang selamat yang dipimpin oleh Imam Mahdi, untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu akan dibunuh oleh kaum muslimin. Meskipun dia bersembunyi di mana saja, akan dibunuh oleh kaum muslimin. Hatta dia bersembunyi di balik batu, di balik pohon, atau apa saja, semuanya akan berkata, wahai orang mukmin, ini Yahudi di belakangku, kamu bunuh. Kecuali pohon Gorkot, pohonnya orang Yahudi, tidak akan memberitahu kepada orang mukmin. Jadi setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun, Nabi Isa turun menurut riwayat pada waktu subuh dan sholat di belakang Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam ditawarkan untuk sholat, Nabi Isa tidak mau. Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kalian yang jadi imam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, la tazal ta'ifatun min ummati yuqatiluna al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa bin Maryam fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara taqrimatallahi hadihil ummah hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya, senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah SAW melanjutkan, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin golongan yang selamat tersebut berkata kepada Nabi Isa, yaitu Imam Mahdi akan berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, sholatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Sebagai kemuliaan bagi umat ini, dan sehingga satu kali sujud lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis ini masih di awal-awal, di Sahih Muslim, di Kitabul Iman. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak menjadi imam karena dia tidak membawa syariat baru. Nabi Isa turun mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun ke muka bumi ini tidak membawa syariat baru, tapi Nabi Isa turun yaitu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 55, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 157, 158, Kemudian juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 61 yang saya akan bacakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Di tentang turunnya Nabi Isa terdapat dalam surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa, dan dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Allah berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dalam penafsiran kata-kata wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, ada juga yang membaca wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Artinya turunnya Nabi Isa sebagai tanda kiamat. Sebagai tanda kiamat. Tafsiran wa innahu la'ilmun lis-sa'ah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Kemudian dijelaskan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Kemudian juga disebutkan pendapat dari Abu Al-Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan yang lainnya. Dan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil, hakim yang bijaksana adalah mutawatir. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang keempat ketika menafsirkan surah Az-Zukhruf. Kemudian dalam hadis Nabi yang sekian banyak, di antaranya Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla fayaqsir as-saliba wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizyah wa yafid al-mal hatta la yaqbaluhu ahadun." Nabi SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ahaditsil Anbiya bab Nuzul Isa bin Maryam. Kemudian juga dalam Sahih Muslim di Kitabul Iman bab Nuzul Isa bin Maryam hakiman bi syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, Ibn Hibban, Ahmad dan yang lainnya, disebutkan tentang masa Isa itu ada di muka bumi ini selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Nabi bersabda, para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi antara dia dan aku. Isa akan turun, jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, dan mengajak manusia ini semuanya kepada agama Islam. Di zamannya, di zaman Nabi Isa, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali agama Islam. Dan Allah akan membunuh dengan Isa ini, yaitu Masih Ad-Dajjal. Berarti Allah akan bunuh Masih Ad-Dajjal, yaitu dengan perantara Nabi Isa. Jadi Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Bab Lud, di Palestine. Kemudian setelah itu, terciptalah keamanan di muka bumi. Hingga singa dengan unta merumput bersama. Demikian juga macan dan sapi, serigala dan kambing, dan anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Isa bin Maryam akan tinggal selama 40 tahun. Kemudian ia wafat dan kaum muslimin mensolatkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Ibn Hibban, dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Tentang hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ini sangat besar hikmahnya. Karena turunnya Nabi Isa untuk membantah Yahudi yang mereka beranggapan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa akan membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa mereka bunuh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi disamarkan dengan orang yang sama seperti Nabi Isa. Kemudian dilanjutan ayat itu disebutkan dalam surah An-Nisa, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Jadi turunnya Nabi Isa di antara hikmahnya yaitu untuk membantah Yahudi. Kemudian turunnya Nabi Isa dari langit untuk dimakamkan di muka bumi. Karena tidak ada makhluk yang dari tanah yang mati di selainnya. Kemudian turunnya Nabi Isa untuk membongkar kebohongan Nasrani. Menghancurkan salib. Membunuh babi. Dan menghapuskan jizyah. Kemudian Nabi Isa AS berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa turun tidak membawa syariat baru. Karena agama Islam penutup segala agama. Dan Nabi Isa akan menjadi hakim di tengah-tengah umat ini. Karena karena tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Dan zamannya Nabi Isa, zaman yang penuh dengan ketenangan, keamanan, dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, harta melimpah serta dihilangkan sifat-sifat iri, benci, dan dengki. Dan Isa tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Kemudian selanjutnya, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, sebagai tanda kiamat yang keempat, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa. Ini semuanya manusia biasa. Imam Mahdi manusia biasa. Dajjal manusia biasa. Isa juga demikian. Begitu juga Ya'juj wa Ma'juj. Semua manusia biasa. Seperti layaknya manusia yang lainnya. Mereka mirip dengan bangsa Turk. Dengan mata sipit, berhidung pesek, berambut pirang. Dan kulit mereka ya bervariasi. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah Fil Fitan Wal Malahim. Jadi fitnah ini, fitnah Ya'juj wa Ma'juj, ini akan ada sesudah masanya Isa bin Maryam, setelah Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Jadi adanya sesudah Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian adanya keamanan, ketenangan, kedamaian, kemudian Allah menurunkan lagi fitnah sebagai cobaan bagi kaum muslimin, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama dalam surah Al-Kahfi tentang Ya'juj wa Ma'juj, nanti antum bisa baca dalam surah Al-Kahfi mulai ayat 92 sampai ayat 99 tentang Dzulqarnain. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, pada masanya Dzulqarnain. Dan ini manusia yang jahat, makhluk yang jahat ini, Ya'juj wa Ma'juj. Dan dia akan membunuh manusia. Dan merusak di muka bumi. Karena itu Dzulqarnain memberikan sekat, memberikan tembok supaya Ya'juj wa Ma'juj tidak keluar. Itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dan Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW, Nabi sudah ingatkan kepada para sahabat bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu sudah mengorek setiap hari tentang tembok yang besar itu yang menghalangi dia untuk keluar di antara dua gunung. Itu ada tembok yang besar yang dibikin tembok oleh Dzulqarnain. Nah, Ya'juj wa Ma'juj itu mau keluar. Pada zaman Nabi, kata Nabi, dia sudah mengorek, sudah segini lubangnya. Dan kalau dia sudah keluar, akan berbahaya untuk seluruh manusia. Jadi setiap hari dia mengorek, kemudian besok kembali lagi seperti semula, dikorek lagi, terus seperti itu. Nanti pada waktu dia izinkan dia keluar, maka akan diratakan tembok itu oleh Allah, dan dia keluar. Dan akan keluar, merusak semua yang ada di muka bumi ini. Allah sebutkan juga dalam surah Al-Anbiya, ayat 96 sampai 97. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haq fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj wa Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari kiamat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakakah kami, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Anbiya ayat 96 97. Dan Nabi menjelaskan tentang Ya'juj wa Ma'juj ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari. Sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, berkata pemimpin mereka, pulanglah kalian. Kalian akan melubanginya besok. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dinding itu dan bekerja lebih kuat dari yang dulu. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Kemudian dinding itu diratakan. Mereka akan keluar, merusak di muka bumi ini. Dan mereka mengeringkan air dan orang-orang yang berlindung di benteng-benteng itu akan diserang. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit. Lalu Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan kata Imam Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad di nomor 10580. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu terbitnya matahari dari barat. Tentang terbitnya matahari dari barat disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dan juga dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 158. Allah berfirman, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Ketika datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Surah Al-An'am ayat 158. Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza ra'aha an-nasu amana kulluhum ajma'un fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat, dan jika orang yang melihatnya, maka semua orang yang di bumi pun akan beriman. Atau semua orang yang melihatnya itu, mereka akan beriman. Yang demikian itu terjadi pada saat tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, apabila tiga tanda kiamat sudah keluar, maka tidak bermanfaat lagi iman yang sebelumnya dia belum beriman, yaitu keluarnya matahari dari barat, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan keluarnya binatang dari bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Ini sebagian daripada tanda-tanda kiamat yang besar yang wajib diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita wajib mengimani tentang yang gaib ini, tentang tanda kiamat dan juga tentang kiamat. Dan akal kita harus tunduk. Akal kita harus tunduk kepada wahyu. Selama nas dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih menjelaskan demikian, kita wajib menerima. Karena yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sadiqul masduq, yang beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kewajiban kita untuk mengimani tentang tanda-tanda kiamat ini. Dan riwayat-riwayatnya mutawatir. Riwayatnya mutawatir. Seandainya pun ada di antara riwayatnya ahad, hadisnya ahad, tetap kita wajib mengimani. Itu prinsip dari akidah al-sunnah tentang hadis ahad. Apalagi hadis-hadis ini mutawatir. Hadis tentang tanda-tanda kiamat ini, hadisnya mutawatir. Dan kewajiban kita untuk mengimani tentang tanda-tanda kiamat ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir, artinya sebelum kiamat ini, Allah menurunkan, Allah mengirimkan angin yang angin ini akan mewafatkan setiap orang yang masih ada seberat zarah iman dalam hatinya. Jadi angin ini akan mewafatkan orang-orang yang ada seberat zarah iman dalam hatinya. Setelah mereka wafat, kemudian Allah menjadikan kiamat. Jadi proses tentang yang tadi itu disebutkan oleh para ulama tidak mesti berurutan. Para riwayatnya berbeda-beda tentang yang tadi saya sebutkan, ya 1 sampai 5. Jadi setelah umpamanya disebutkan tentang Dajjal, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian setelah Dajjal itu terbunuh keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini makhluk yang berbahaya, yang dia membunuh makhluk yang di muka bumi, dan Nabi Isa disuruh naik ke Bukit Tur dengan kaum muslimin. Setelah itu Allah turunkan ulat mematikan semuanya dan mereka menjadi bangkai. Kemudian setelah itu bumi ini menjadi aman, damai dan sentosa. Setelah itu enggak lama kemudian Allah menurunkan angin, mengirimkan angin yang mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Dan kiamat itu akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Dirasakan oleh orang-orang kafir. Dan dahsyatnya kiamat, dahsyat yang luar biasa tentang kiamat itu. Disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kiamat. Kita akan bahas tentang kiamat ini. Dan prinsip Ahlus Sunnah tentang masalah kiamat kita akan bahas. Yaitu tentang adanya timbangan, tentang haud, tentang syafaat, tentang hisab, tentang mizan, timbangan, dan juga tentang surga dan neraka. Sebelumnya saya bacakan beberapa ayat yang berkaitan tentang kiamat. Dan antum, sebagian antum sudah hafal ayat-ayat yang berkaitan tentang kiamat. Di dalam surah Al-Hajj, di ayat yang pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah semua kandungan wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras, sangat pedih. Dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kemudian juga dalam surah Qaf ayat 44 Allah berfirman, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir, yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka lalu mereka keluar dengan cepat, yang demikian itulah pengumpulan yang mudah bagi kami.